Ada Cungkring, Roman Putra Proliman dan juga Bagus Gary Speed ya, terima kasih. Back to song kali ini menutup di season kedua, lagunya memenuhi permintaan yang punya depan panggung. Ada Jaran, Goyang dan kita mainkan bersama Cakrawala dan Novi Andarista.